والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani wa azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab sholah dan kitab bulughul maram. Dan kita masih melanjutkan bab sholatil jamaah wal imamah, sholat jamaah dan juga permasalahan imam. Hadis terakhir yang kita baca dalam pertemuan yang lalu terkait sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a an-nida' falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena udur. Nah, sekarang kita masuk di hadisnya Yazid bin Al-Aswad. Baik. Fadhal qari Abdul Hakim. Sudah. Siapa yang belum? Hamzah. Fadhal. Di keraskan volumenya. قال المؤلف الحافظ ابن حجر الأصفهاني رحمه الله وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya beliau Yazid ini salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi, salat subuh. Di sebagian riwayat disebutkan ini ketika hajatul wada, ketika haji yang terakhir dan kejadiannya di Mina. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat bersama para jamaah, idza huwa bi rajulain, beliau mendapati dua orang, lam yusalliya, yang tidak ikut salat. Selesai sholat, Rasul menjumpai ada dua orang yang tadi tidak ikut sholat. fada'a bihima, maka Rasul pun memanggil keduanya. Faji'a bihima, kemudian didatangkan dua orang itu menghadap Rasulullah. Tur'adu faraisuhuma, bergetar. Farais diterangkan oleh para ulama itu daging yang ada di pinggang, ya. Jadi gemeteran, takut. Ini ada apa kok dipanggil menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahuma, kemudian Rasulullah menyatakan kepada keduanya, ma mana'akuma andusalliya ma'ana, apa yang menghalangi kalian berdua untuk kalian berdua itu sholat bersama kami? Tadi sholat jamaah kenapa enggak ikut? Duduk di masjid tapi enggak ikut sholat jamaah. Qala, keduanya menjawab, qad shallaina fi rihalina, ya Rasulullah, kami sudah sholat di tempat kami, kami sudah sholat di kampung kami. Jadi sudah selesai sholat di kampungnya, nah, di rumahnya, kemudian datang ke masjid. Pas datang ke masjid, ternyata jamaah sedang menjalankan sholat dan dua orang ini gak ikut sholat. Baik. Maka ketika Rasulullah mendengar jawaban dua orang ini gak ikut sholat jamaah karena sudah sholat di rumah, qala fala taf'ala, jangan kalian ulangi lagi, jangan kalian berbuat demikian. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian berdua sudah sholat di rumah kalian, summa adraktumal imam, kemudian kalian jumpai imam di masjid, walam yusalli, belum sholat jamaah, ya, atau sedang menjalankan sholat jamaah, fasalliya ma'ahu ma'ahu, maka sholatlah kalian berdua bersamanya, ya, sholatlah jamaah bersama imam yang ada di masjid. Fa innaha lakum nafilah, itu dihukumi pahalanya seperti sholat sunnah bagi kalian, ya. Dihukumi kalian menjalankan sholat sunnah. Rawahu Ahmad wa lafdhu lahu wa thalasah wa sahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Raihan As-Salasah. Siapa As-Salasah di situ? Rawahu As-Salasah. Siapa di situ? Yang disebut As-Salasah siapa aja? An-Nasa'i. Nah. Abu Dawud. Terus. Lah. Harus At-Tirmidzi. At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i. Salata. Baik. Wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Khana fi din azani wa azzakumullah. Di dalam hadis ini, ya, ada dua orang yang sudah sholat di rumahnya, kemudian datang ke masjid, dan kebetulan di situ Rasulullah dan para sahabatnya sedang sholat. Mereka tidak mengikuti sholat jamaah. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun menanyai mereka, alasannya apa? Kenapa kok enggak ikut sholat jamaah? Ya, padahal ada di masjid. Kata mereka berdua, kami sudah sholat di rumah kami. Maka kata Rasulullah, Jangan demikian. Kalau kamu sudah sholat di rumah dan datang ke masjid, dan di masjid sedang ada jamaah, ikut sholat lagi, maka dihukum itu sholat sunnah. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, adabu dakwah wal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Adab dalam berdakwah dan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ketika berdakwah, ketika amar ma'ruf nahi munkar, itu dibutuhkan ilmu. Bukan hanya ghirah, semangat dan kecemburuan, tapi dibutuhkan ilmu. Dari sisi mana faedah ini diambil? Ketika Rasulullah SAW tasabbut wa tabayyun, ketika Rasulullah minta penjelasan kepada dua orang ini, kenapa kau gak ikut sholat jamaah padahal di masjid, sebelum memutuskan beliau tabayyun tasabbut, sebelum mengingkari beliau tabayyun tasabbut. Nah, baru ketika tahu alasan dua orang ini dan itu keliru, maka Rasulullah kemudian mengingatkan dan mengingkari. Nah, tidak tergesa-gesa dalam mengingkari seseorang ketika kita lihat dia berbuat salah misalnya, tetapi terlebih dahulu kita harus minta penjelasan, kenapa, apa alasannya. Terkadang kita tidak mengetahui alasannya, tapi langsung memutuskan perkaranya. Nah, terkadang orang itu memiliki udzur. Terkadang dia tidak punya udzur, sehingga butuh diluruskan, butuhnya tasabbut, tabayyun, dan tidak tergesa-gesa menghukumi. Adab dakwah dan adab amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita masru'iyatu i'adatil jamaah. Masru'iyatu i'adatil jamaah, disyariatkan mengulangi jamaah. Liman hadharal masjidah, bagi orang yang datang ke masjid, wassalatu tuqamu, dan sholat sedang ditegakkan. Sholat sedang ditegakkan. Bagi orang-orang yang sudah selesai sholat, baik sholat sendiri di rumah misalnya, atau sholat jamaah di masjid lain, kemudian dia datang ke sebuah masjid mungkin untuk taklim atau yang lainnya, dan ketika di masjid itu sedang di sholat jamaah belum selesai, maka disyariatkan untuk ikut sholat lagi. Tidak duduk-duduk, tidak nunggu di dalam masjid duduk-duduk. Nah, ini akan menimbulkan su'udon orang yang melihat. Ini kenapa orang ini gak ikut sholat jamaah, malah duduk-duduk di masjid. Maka Rasul mengingatkan, ikut sholat dan dihukumi itu sholat nafilah. Nah, juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita hirsul Islam alal istima wa adamil furqah. Hirsul Islam, semangatnya Islam untuk persatuan, alal istima, dan tidak adanya perpecahan, wa adamil furqah. Karena kalau ada yang sholat jamaah kemudian dia sendirian duduk tidak ikut sholat, nah ini menimbulkan su'udzon tadi disebutkan. dan bisa jadi akan memecah belah persatuan kaum muslimin. Dan saya orang-orang yang sholat jamaah akan berpikiran lain, kenapa ini kok gak ikut ya, padahal dia di masjid. Nah, kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah sihhatus sholatil mutanaffil, sahnya sholat orang yang menjalankan sholat sunnah, sahnya sholat orang yang menjalankan sholat sunnah khalfa al-muftarid, di belakang orang yang sholat fardu. Sah orang yang sholat sunnah itu bermakmum kepada orang yang sholat fardu, atau sebaliknya, atau sebaliknya. Nah, nanti akan dibahas di hadis setelahnya ya. Tidak harus sama niatan makmum dengan imam. Imam sholat fardu, makmum sholat sunnah, boleh. Sama-sama sholat fardu tapi beda sholatnya, boleh. Di sini yang sudah selesai sholat fardu kemudian datang ke masjid, masuk jamaah niatan sholat sunnah, imamnya sholat fardu, boleh. Perbedaan niat antara imam dan makmum itu boleh. Perbedaan niat antara imam dan makmum itu boleh. Baik. Kemudian faedah berikutnya, ada di sini bisa kita ambil faedah jawazu sholatin nafilah, bolehnya menjalankan sholat sunnah fil awqatil manhi, di waktu-waktu yang terlarang. Di waktu-waktu yang terlarang, bolehnya menjalankan sholat sunnah di waktu-waktu terlarang jika dia memiliki sebab. Setelah sholat subuh itu tidak boleh sholat lagi sampai terbit matahari. Tapi jika kondisi seperti ini, seperti kasus yang hadir ini, boleh. Karena memang kebetulan dia ada keperluan di masjid itu, kemudian ternyata di situ masih dijalankan sholatul jamaah, dia ikut sholat di situ. Ini kejadiannya sholat subuh. Pada subuh kan nggak boleh. Sama juga jika kejadiannya ba'da sholat asar. Setelah sholat asar itu gak ada sholat lagi sampai tenggelam matahari, itu termasuk waktu yang terlarang. Ketika seorang sholat di rumah atau sholat di masjid, sholat jamaah, kemudian mendatangi masjid untuk taklim misalnya, di masjid yang dia datangi itu sedang dijalankan sholat jamaah, maka ikut sholat di situ. Ikut sholat di situ. Nah, dihukumi sholat sunnah. Maka misalnya ketika masuk ke rokaat yang ketiga, sholatnya 4 rokaat, masuk ke rokaat yang ketiga, rokaat yang 4 imam salam, makmumnya salam tidak apa-apa, dia sholatnya 2 rokaat karena sholat sunnah. Karena sholat sunnah, nggak harus 4 rokaat seperti sholatnya imam, karena dia sholat sunnah. Dihukumi sholat sunnah. Baik. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ketika Rasul menyatakan fa innaha lakuma nafilah, sesungguhnya sholat yang kalian jalankan itu, mengulangi sholat dengan jamaah itu sebagai sholat sunnah, ini jangan kemudian kita menganggap enteng dan meremehkan, kok cuma sholat sunnah ya. Terus tidak semangat untuk menjalankan, jangan. Di awal-awal bab sholat nafilah Ketika Rabi'ah meminta kepada Rasulullah untuk bisa menemani beliau fil jannah, nasihat beliau untuk memperbanyak sholat sunnah, untuk memperbanyak sholat sunnah. Ini bekal kita untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki sholat-sholat fardu kita yang cacat dengan sholat-sholat sunnah. Jadi jangan mencukupkan hanya dengan sholat fardu dan malas menjalankan sholat-sholat sunnah. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa diambil faedah adamu ahdin nas bil uqubah, tidak langsung menghukum seseorang, tidak langsung menghukum seseorang hatta yu'rafa waqi'ul amri, sampai diketahui kejadian sebenarnya. Adamu ahdin nas, tidak menghukum. Adamu ahdin nas bil uqubah, tidak menghukum manusia sampai diketahui duduk perkaranya. Nah, maka diperlukan dari tabayyun, tasabbut, ghaib. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Mengulangi sholat ketika ada sebabnya. Sudah sholat, kemudian mengulangi sholat lagi karena ada sebabnya, boleh. Tapi diingatkan oleh para ulama, tidak boleh kita menyengaja untuk mencari masjid-masjid yang masih menjalankan sholat jamaah untuk mengulangi sholat. Selesai sholat asar, misalnya kita di sini, kita dengar, duh, masjid sana baru iqomah, kita lari ke sana untuk sholat jamaah lagi dengan niatan sholat sunnah. Nah, itu tidak boleh. Ya. Ini pas kebetulan memang dia ada keperluan di masjid itu. Dia datang ke situ dan pas kebetulan ada sholatul jamaah. Bukan menyengaja ingin mengulang sholat jamaah, tidak. Ya. Jadi dibedakan antara kebetulan dengan menyengaja. Ya. Kebetulan dengan menyengaja. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Mengulangi sholat yang ada sebabnya. Ya. Kalau enggak ada sebabnya sudah sholat, diulangi lagi sholatnya enggak boleh. Ini ada sebabnya dan itu dihukumi sholat sunnah. Nah, dihukumi sholat nafilah. Baik. Sabar. Liutamma bihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama ju'ilal imam, bahwasanya imam itu dijadikan liuk tamma bihi, untuk diikuti dengannya. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara, jika imamnya bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbira, jangan kalian bertakbir sampai imamnya takbir. Takbiratul ihram. Tidak boleh mendahului takbirnya imam. Tidak boleh mendahului takbir ihramnya imam. Nah, kemudian kata beliau, wa idza raka'a farka'u, jika imamnya rukuk, maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka'a, jangan kalian rukuk sampai imamnya rukuk. Jangan dahului imam dalam gerakan-gerakan sholatnya, jangan pula barengi imam, tapi tunggu sampai imam sempurna dalam rukun itu. Selesai takbiratul ihramnya baru makmum takbir. Selesai imam pas posisi rukuk, baru makmum bergerak untuk rukuk. Wa idza qala sami Allah liman hamida, jika imam mengucapkan sami Allah liman hamida, faqulu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal ham, ya Allah, Rabbana Rabb kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Wa idza sajada fasjudu, jika imamnya sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, jangan kalian sujud sampai imamnya sujud. Jadi makmum itu tidak boleh bergerak turun sujud sampai imamnya itu sempurna sujudnya. Sudah imam sudah meletakkan dahinya di tempat sujud, sudah sempurna sujudnya, baru makmum itu bergerak untuk turun. Tidak mendahului, tidak pula membarengi. Wa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman, kalau imamnya sholat sambil duduk, sambil berdiri aman. Fasallu qiyaman, maka sholatlah sambil berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, kalau imamnya sholat sambil duduk, sholatlah kalian semuanya sambil duduk. Sholatlah kalian semuanya sambil duduk. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafdhuhu wa aslu fi sahihain, hadis yang sahih. Naam. Khan fi din azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita fungsinya imam. Fungsinya imam di dalam sholat. Dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan untuk dibarengi atau bahkan dibalap. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, sehingga gerakan-gerakan makmum tidak boleh barengi imamnya, tidak boleh pula dahului imamnya. Nah, dia harus mengikuti imamnya. Baik. Sehingga fungsinya imam itu untuk diikuti. Sehingga dari sini bisa kita ambil faedah takhrimu musabaqatil imam. Haramnya mendahului imam. Fi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam gerakan-gerakannya. Nah, tidak boleh mendahului imam. Baik. Apalagi kemudian mendahului takbiratul ihram. Naam. Atau yang lainnya. Baik. Dan barengi gerakan-gerakan imam. Ini yang dilarang adalah gerakan-gerakannya. Ya. Barengi, nyamai, atau mendahului. Sehingga kalau makmum itu kemudian rukuk misalnya, karena ada orang baru datang masuk masjid, takbirnya kencang, Allahu Akbar. Ada makmum yang mengira ini imam takbir ini, ya. Langsung dia rukuk. Ternyata iki kabeh kok gak rukuk. Ternyata belum rukuk, maka dia harus balik. Gak boleh dia nunggu imam dalam keadaan rukuk, itu namanya mendahului imam dalam rukun. Ya. Maka dia harus balik lagi berdiri. Nah, tidak boleh mendahului imam dalam af'alnya. Adapun dalam qiraah, dalam zikir, dalam doa, ini enggak ada larangan untuk mendahului imam. Ya. Tidak ada larangan untuk mendahului imam. Setelah takbiratul ihram, imam takbiratul ihram, kemudian kita takbiratul ihram. Makmum membaca istiftah. Selesai istiftah, kok imam belum baca suratul fatihah? Baca suratul fatihah, enggak apa-apa. Karena tidak ada larangan makmum itu mendahului imam dalam zikirnya, dalam qiraahnya. Enggak apa-apa. Nah. Tapi kalau imam sudah membaca suratul fatihah, maka enggak boleh kita membaca. Kita harus mendengarkannya. Sehingga boleh ketika kita mengikuti bacaan imam, alhamdulillahirrabbilalamin, diikuti alhamdulillahirrabbilalamin, terus diikuti demikian terus. Itu tempat membaca Al-Fatihah, ya. Kalau memang biasanya tidak nutut setelah imam surat Al-Fatihah, biasanya baca surat pendek, kita tidak nutut baca Al-Fatihahnya, ikuti bacaan imam ketika membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau jeda antara takbiratul ihram dengan Fatihahnya itu panjang imamnya, baca di situ tidak apa-apa. Ketika rukuk, ketika sujud dan yang lainnya, imam kan tidak keras bacaannya. Nah, kita kebetulan kita langsung dzikir, langsung baca dan mendahului imam, tidak ada masalah karena tidak dipersyaratkan. Yang dilarang itu mendahului dan barengi imam dalam gerakan-gerakan sholat. Dalam gerakan-gerakan sholatnya. Baik. Bacaannya tidak ada masalah, ya. Tidak ada larangan untuk itu. 6. Khanifidina azani wa a'azzakumullah. Tadi sebutkan haramnya untuk mendahului imam dalam takbiratul ihram, dalam perbuatan-perbuatannya. Jika dalam takbiratul ihram tidak sah sholatnya, mendahului imam dalam takbiratul ihram. Ya. Baik. Kemudian dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah takhrim muwafaqatil imam, haramnya membarengi imam, menyamai imam dalam gerak, dalam gerakan-gerakan sholatnya. Ini haram hukumnya. Baik. Di sini Rasul menyebutkan Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbira. Jika imamnya takbir, takbirlah. Jangan bertakbir sampai imamnya takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya rukuk, rukuklah. Wa la tarka'u hatta yarka'a. Jangan rukuk jika imamnya belum rukuk. Wa idza qala sami'a Allah liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Jika imamnya mengucapkan sami'a Allah liman hamida, ucapkanlah rabbana lakal hamd. Di sini ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Bagi makmum, apakah membaca tasmi' sami'a Allah liman hamida atau hanya cukup mengucapkan rabbana walakal hamd? Zahirnya hadis ini makmum hanya mengucapkan rabbana walakal hamd atau Allahumma rabbana lakal hamd. Ya, zahirnya hadis ini. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ada yang berpendapat imam, makmum dan orang yang sholat sendirian itu mengucapkan sami Allah liman hamida, rabbana walakal hamd. Dua-duanya diucapkan. Dua-duanya diucapkan. Minal mu'asyirin yang berpendapat ini ada Al-Albani rahimahullah. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Imam dan makmum dan munfarid semuanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dalilnya apa? Rasul menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul salatnya ketika bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ada pendapat yang menyatakan pendapat yang kedua, imam itu atau makmum itu hanya mengucapkan rabbana walakal hamd, tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ya. Dohirnya hadis ini. Faqulu, ucapkanlah rabbana walakal hamd. Nah. Ada yang berpendapat imam dan orang yang sholat sendirian mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, tetapi makmum hanya mengucapkan rabbana walakal hamd. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik, ini bedanya dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu imam dan makmum dan munfarid itu tidak menggabungkan keduanya. Ya. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang pertama yang menyatakan imam, makmum, munfarid semuanya mengucapkan sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ya. Duh, hadis ini kan beliau menyebutkan faqulu rabbana walakal hamd, kan tidak diucap, tidak diperintahkan untuk mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ya. Baik. Di sini juga dari hadis yang sama tidak bisa dipahami bahwasanya imam itu tidak membaca rabbana walakal hamd karena hanya disebutkan sami Allah liman hamidah dari hadis ini. Sehingga menggunakan dalil yang umum, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, maka dibaca tasmi' sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Dua-duanya dibaca. Nah, karena kalau seorang makmum itu naiknya membaca rabbana walakal hamd, nanti kalau sudah berdiri dia enggak ada bacaannya. Ya, mau baca apa? Dalam keadaan di dalam gerakan-gerakan sholat itu harus ada bacaan semuanya, nggak ada tempat yang kosong. Nah, baik, sehingga yang rajih adalah membaca keduanya. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Jika imam sholat dalam keadaan berdiri, maka makmum sholat dalam keadaan berdiri, kecuali udzur, ya. Dan jika imam itu sholat dalam keadaan duduk, maka makmum sholatnya dalam keadaan duduk, meskipun makmumnya itu sehat, kuat untuk berdiri. Tapi ketika yang jadi imam itu tidak bisa berdiri, ya, maka makmumnya sholatnya sambil duduk. Bagaimana kalau imam rawatibnya itu memang sakit, sakit menaun, ya, sakit menaun, tidak bisa berdiri, tidak kuat berdiri dia. Ngimamnya sambil duduk, ya sholat jamaahnya sambil duduk terus selama imamnya itu, ya, selama imamnya itu, nah, maka dia tetap sholatnya sambil duduk meskipun kuat untuk berdiri, karena dia sebagai makmum. Fadhidina azani wa azakumullah. Tetap. Kemudian disebutkan di hadis empat hadis setelahnya, ya, dari Aisyah. Amjad dibaca. An Aisyah itu. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa maridun. Dari Aisyah tentang kisah salatnya Rasulullah mengimami jamaah beliau dalam keadaan sakit. Beberapa hari Rasulullah enggak ke masjid karena sakit, ya. Sehingga digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika pas suatu hari Rasul agak enak, Rasul ikut sholat jamaah, telat beliau. Yang jadi imam Abu Bakar Siddiq, tapi Rasul langsung gantikan Abu Bakar Siddiq. Beliau datang terlambat tapi langsung jadi imam, ya. Langsung jadi imam beliau, menggantikan Abu Bakar Siddiq yang sedang di tengah-tengah sholat, imam mengimami sholat, ya. Qalat faja'ahu, beliau datang hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Beliau kemudian duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Abu Bakar di depan jadi imam, ya. Sudah berjalan sholat jamaah, Rasul datang kemudian langsung duduk di sebelah kirinya Abu Bakar Siddiq. Kalau sebelah kirinya berarti beliau jadi imam, ya. Beliau jadi imam sebelah kirinya Abu Bakar Siddiq. Fakana yusalli bin nas jalisan, beliau ngimami jamaah dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakar qa'iman, dan Abu Bakar berdiri. Abu Bakar berdiri. Naam. Yaqtadi Abu Bakar bi sholati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ngikuti sholatnya Nabi, beliau menyampaikan takbirnya karena Rasul lemah suaranya karena sakit. Wayak tadi annasu bi sholati Abi Bakar, dan jamaah itu ngikuti sholatnya Abu Bakar Siddiq. Muttafaqun alaih. Nah, dalam kasus ini Rasulullah jadi imam dalam keadaan duduk, tapi makmumnya dalam keadaan berdiri. Padahal tadi disebutkan kalau imamnya sholat sambil duduk, maka sholatnya sambil duduk semuanya. Nah, Rasulullah pernah sholat sambil duduk, kemudian datang para jamaah sholat sambil berdiri. Rasul perintahkan untuk duduk di tengah-tengah sholat, ya. Hampir-hampir kalian berbuat seperti perbuatan orang-orang Romawi. Nah. Di dalam hadis ini zahirnya ini kok bertentangan. Hadis yang tadi kalau imamnya duduk, makmumnya semuanya harus duduk. Di sini Rasul jadi imam, sholatnya duduk, kenapa jamaahnya sholatnya berdiri? Ya. Imam Ahmad rahimahullah beliau menjelaskan, jika imam dari awal sholatnya itu duduk, maka makmum semuanya harus duduk. Jika imam di awalnya sholatnya berdiri, kemudian di tengah-tengah duduk, maka makmumnya tetap berdiri. Ini kan pergantian imamnya kan di tengah-tengah sholat. Diganti Rasulullah sholatnya sambil duduk. Nah, maka makmumnya tetap berdiri. Karena pergantiannya di tengah-tengah sholat. Kalau sholatnya dari awal diimami Rasul dalam keadaan duduk, maka semua makmum harus dalam keadaan duduk. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Mendudukkan dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Ada yang berpendapat hadisnya Aisyah ini hadis yang terakhir karena Rasul sakit menjelang kematian beliau, berarti menghapuskan hukum yang terdahulu. Berarti kalau imamnya sholat sambil duduk, makmumnya tetap berdiri. Ada yang berpendapat demikian. Tapi Imam Ahmad rahimahullah menggabungkan kedua riwayat ini, ya. Dan ini pendapat yang sahih. Nah, jika dari awal imam sholat duduk, makmum semuanya duduk. Jika sholat dari awal berdiri, di tengah-tengah imam duduk, makmumnya tetap dalam keadaan berdiri. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Dari hadis ini juga hadisnya Aisyah, ya. Di situ bisa kita ambil faedah, imam rawatib ketika datangnya terlambat, bisa dia di tengah-tengah sholat langsung gantikan imam yang sedang imami jamaah. Ya. Imam rawatibnya terlambat datangnya, sudah ditegakkan sholat dapat dua rakaat misalnya, imam aslinya datang, maka bisa imam itu langsung gantikan imam yang sedang memimpin jamaah. Loh, terus bagaimana? Kan makmumnya sudah dapat dua, imam yang baru ini belum dapat. Nah, nanti kalau imam yang kedua ini berdiri di rakaat yang ketiga dan keempat, jamaah dalam keadaan duduk tasyahud akhir, nunggu imamnya tasyahud akhir, dan nanti naam salam bareng-bareng imamnya, ya, boleh ini. Nah, jika jamaahnya sudah paham, ya. Kalau jamaahnya tidak paham, mormorong ganti di tengah-tengah sholat, bingung jamaahnya. Nah, bagi jamaah yang sudah ngerti ilmunya, kemudian dia menggantikan imam rawatib datang dan menggantikan imam yang sedang ngimami sholat, boleh untuk dijalankan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Baik. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis-hadis ini disebutkan dalam Kitabul Jami' yang fala tadabbaru wala tanajashu, ini sudah dilewati, ya. Sudah, ya. Kitabul Jami' wala ya bi'u, sudah, ya. Nah, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika beliau menerangkan wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, ya. Beliau sebutkan di situ jangan saling membelakangi. Beliau mengingatkan satu perbuatan yang di situ termasuk tadabur, membelakangi. Beliau mencontohkan, ya. Baik. Seseorang yang sholatul jamaah, beliau sebutkan dalam kitab. Beliau sebutkan meskipun beliau tidak menjazmkan itu haram hukumnya, ketika seorang sholatul jamaah, kemudian selesai salam, kemudian ada yang maju. Jadi selesai salam, kemudian ada yang maju duduk agak ke depan. Duduk maju agak ke depan setelah salam. Nah, dan ini kata beliau rahimahullah, ini termasuk hadis ini. Fala tadabaru, jangan kemudian kalian saling membelakangi. Masnya taib. Wala tadabaru, beliau sebutkan di sini. Amma tadabur al-hissi fa ma'nahu anna kulla wahidin yuwalil akhar duburahu. Wa in kuntu wa indi wa in kuntu la ajzimu bi kathiran anna min ma yaf'alu ba'dun nas al'an, apa yang dijalankan oleh sebagian orang sekarang ini, idzan ta'a minas salati wa sallama, jika selesai salat dan salam, taqaddama ala saffi, dia maju di depannya saf, fastadbara ikhwanahu, dia membelakangi saudara-saudaranya. Dia membelakangi saudara-saudaranya. Nah, baik. Jadi selesai salam, kemudian mungkin sesak, mungkin penuh, rapat. Kemudian dia maju sedikit. Nah, untuk mungkin dia duduk bisa bersila di situ biar longgar. Nah, kata beliau ini termasuk hadis wala tadabaru, ya, memberikan punggung kepada saudaranya yang di belakang tadi, yang asalnya satu baris. Nah, jadi beliau taib masukkan ini termasuk kategori hadis ini. Nah, summa inna gatas urubi anna hadalai taqaddam yasurubi annu yara fi nafsi syai'an min az-zahwi. Hadil jalsa tadulu ala anal insan indau syai'u minal ghurur. Ini duduknya dia di depan jamaah itu menunjukkan ada sesuatu dalam hatinya. Masih belum menyatakan, dan aku juga tidak apa menuduh yang demikian. Baik. Karena beliau sebagian walihada ba'du nas syaka ilaiya hadzal amr, sebagian orang itu mengeluhkan kepadaku, ya. Sebagian orang mengeluhkan kepadaku. Nah, setelah salam pun ada yang maju sedikit. Maka kata beliau rahimahullah, kalau mau demikian dia pindah aja ke belakang. Ya. Berdiri, pindah ke belakang. Di belakang masjid atau di tempat yang lainnya, dan tidak taib membelakangi dan memberikan punggung kepada orang-orang yang sholat yang lainnya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Meskipun tadi beliau menyebutkan wa in kuntu la ajzimu bih katsir. Ya, meskipun aku tidak betul-betul menganggap, menekankan, memastikan dengan pasti bahwasanya ini juga termasuk tadabur yang dilarang, memberikan punggungnya di saudara-saudaranya yang lain. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Besok tafsir, ya. Besok darasnya tafsir nanti yaumul qiyamah. Nah, mungkin dilukir jadwalnya besok. Ya. Jadwalnya besok diganti Rabu. Ya. Jadi besok yang tafsir Rabu dibaca besok, insya Allah. Wallahu a'lam. Shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.